kita bersama. Karena jalan ini memang berbeda. Semua yang terjadi tak akan kembali. Jalan kita memang berbeda. Namun hati ini tak ingin kembali. Ku yakin kita akan bahagia tanpa harus selalu bersama. Tak perlu disesali, tak usah ditangisi. Hanya luka jika kita bersama. Karena jalan ini memang berbeda. Ku yakin kita akan bahagia tanpa harus selalu bersama. Tak perlu disesali, tak usah ditangisi. Ku yakin ini jalan terbaik, walau kita tak lagi berdua. Tak perlu disesali, tak usah ditangisi. Karena memang perbedaan itu ada. Ini untuk kalian. Ku yakin kita akan bahagia tanpa harus selalu bersama. Tak perlu disesali, tak usah ditangisi. Ku yakin ini jalan terbaik, walau kita tak lagi berdua. Tak perlu disesali, tak usah ditangisi.